Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam babnya As-Sarafi Fil Mal, larangan untuk menghambur-hamburkan harta, yang mana di dalam hadis Abu Hurairah tersebut terdapat penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa? Tiga amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya juga tiga amalan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil sebagian dari penjelasan Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dari tiga amalan yang pertama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semua amalan tersebut adalah amalan yang wajib, hukumnya wajib, wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Demikian pula yang kedua, al-i'tisam bidinil Islam, berpegang teguh dengan agama Islam yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan seluruh para rasul. Dan yang terakhir adalah munasahah ulatul umur, menasihati penguasa baik tingkatan yang umum atau tingkatan yang khusus, secara keseluruhan. Dan tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau kemarin, tidak bisa menyampaikan nasihat yang baik kepada para penguasa waliul amr kecuali siapa? Mereka orang-orang alim, para ulama yang paham dengan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka orang-orang yang mengerti hak dari orang-orang yang memiliki hak yang harus ditunaikan, nam baik haknya Allah Ta'ala, hak Rasulnya, hak kedua orang tua dan yang seterusnya. Merekalah yang bisa menyampaikan nasihat dengan baik kepada pemerintah. Dan tentunya pula Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan pula tentang lawan dari munasahatu waliul amr. Di samping di sana ada kewajiban untuk taat kepada pemerintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan lawannya, yaitu sikap memberontak kepada penguasa. Ini adalah perbuatan yang haram, diharamkan di dalam Islam, karena itu betul-betul sungguh memiliki kerusakan yang sangat besar. Naam, bahkan kerusakan tersebut bisa menimpa kepada semua manusia yang bisa mengenai agama mereka, demikian pula harta benda mereka dan kehormatan mereka. Naam, sekarang kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala dari tiga amalan yang dimurkai. Qala Syekh Zaid bin Muhammad Al-Marqali rahimahullah, kama dallal hadith wa la tahrimi thalathati a'mal minal a'malil mash'umah allati yatarattabu ala fi'liha al-fasadu wad-darar. Sebagaimana pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini menunjukkan tentang haramnya tiga amalan, minal a'malil mash'umah, dari amalan-amalan yang jelek, allati yatarattabu ala fi'liha al-fasadu wad-darar, yang mengakibatkan dari dilakukannya amalan tersebut kerusakan dan kemadharatan. Baik kerusakan atau kemadharatan tersebut akan dirasakan bagi pelakunya sendiri, atau bahkan waliyadzubillah kerusakan dan kemadharatan tersebut mengenai orang lain. Qala al-amalul awal, amalan yang pertama adalah qila wa qal, adalah naam menukilkan berita yang tidak jelas katanya dan katanya. Apa maksudnya? Wal muradu bihi kasratul kalam wa hikayatuhu fima yadurru wa la yanfa. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah kasratul kalam wa hikayatuh, banyak bicara, banyak naam mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa hikayatuh, dan menukilkan perkataan-perkataan fima yadurru wa la yanfa, perkataan-perkataan yang memudaratkan dan sama sekali tidak mengandung manfaat, faedah yang tidak ada, kalam yang tidak ada faedahnya, atau perkataan yang tidak ada manfaatnya, dia dengar kemudian dia sebarkan ke sana kemari, naam dia nukilkan kepada si fulan atau si alan, padahal tidak jelas apakah berita ini benar atau berita ini salah. Naam, yang penting dia dapat berita, dapat khabar, langsung dia sebarkan, bahkan naam berita tersebut bisa menimbulkan kemadharatan dan tidak ada faedahnya sedikit pun. Disebutkan contohnya oleh beliau, ka kalamil mukallif wa hikayatihi likulli ma yasma. Seperti pembicaranya al-mukallif. Mukallif di antara maknanya sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jamul Wasit, al-waqa'u fi ma la ya'ni. Naam, mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ikut campur pada urusan-urusan yang seharusnya dia tidak ada padanya, seharusnya tidak dia lakukan, dia tidak naam memiliki kepentingan. Dia tahu urusan itu, naam perbuatan tersebut tidak memiliki manfaat, tapi tetap dia kerjakan. Berita atau khabar tersebut tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tetap dia sebarkan. Ini al-mukallif, yang asal menukil berita, asal menebarkan, menyebarkan khabar-khabar yang tidak jelas. Wa hikayatuhu likulli ma yasma, dan menghikayatkan atas apa semua yang dia telah dengar. Dia nongkrong di sana, ngobrol ke sana kemari, kemudian disebarkan. Kemudian duduk lagi di sana dia bersama orang-orang yang tidak jelas naam akidahnya atau tidak jelas manhajnya. Kemudian dia dengarkan, kemudian disebarkan ke sana kemari. Ini masuk di dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menyebarkan berita, berita yang tidak jelas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang naam kejelekan dari qila wa qal, kafa bil mar'i kadiban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang itu dicap sebagai seorang pendusta, disebut sebagai seorang pembohong. Ayu haditsa bi kulli ma sami'a, ketika dia menceritakan, menukilkan semua apa yang dia dengar. Jadi dia tidak ada, istilahnya tidak punya saringan, tidak punya filter dari apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan, apa yang dia dapatkan itu yang dia sampaikan, semuanya tidak dipilih-pilih mana yang benar, mana yang salah, mana berita yang itu memang berita yang thiqah atau berita yang naam dusta. Semua dia sebarkan, semua dia nukilkan. Maka cukuplah orang yang demikian keadaannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dikatakan sebagai kadziban, sebagai seorang pendusta. Qala wa yuhibbu ayyan tuqa bihi biqat'in nadhar amma yatarattabu alaihi min hillin wa hurmah wa haqqin wa batil wa qillatin wa kathrah wa kullu kalamin la yujar alaihi qailuh wa la yubahu lahu bi adillati syara' wa kulli bi rabbik ayyu khair yantaju anil kalamil batil alladhi yursiluhu al mukallif biduni nadharin fi awaqibi wa biduni ayyazinahu bi mizani syara'. Dan dia juga nam yuhibbu ayyan tuqabihi bi qat'in nadhar, dia menyukai untuk membicarakan, mengatakan bi qat'in nadhar, dengan memastikan apa-apa yang bisa diakibatkan dari ucapannya tersebut, dari perkara-perkara yang halal atau yang haram, perkara yang hak dan yang batil, wa qillatin wa kathrah, nam baik sedikit maupun banyak, wa kullu kalamin la yujar alaihi qailuh, dan setiap perkataan yang tidak mendapatkan pahala atasnya orang yang mengucapkan, dan tidak diperbolehkan baginya dengan dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Dan katakan kepadaku, demi Rabbmu, kebaikan yang mana, kebaikan yang bagaimana yang akan dihasilkan dari perkataan yang batil yang diucapkan oleh al-mukallif tadi, orang-orang yang mengerjakan yang perkara-perkara yang tidak bermanfaat tanpa dia mau memastikan pada akibatnya. Nah, jadi dia asal-asalan dan tanpa an yazinahu bimizani syara', tanpa dia juga mau menimbang dengan timbangan syariat. Ini kila wakol. Oleh yang demikian, yang asal berucap, dia tidak mau mempertimbangkan apakah ini mengandung perkara yang halal, apakah ucapan ini mengandung suatu keharaman, apakah perkataan ini mengandung perkara yang hak atau bahkan justru sebaliknya suatu kebatilan. Nah, dia juga tidak memikirkan apakah ucapan ini ketika aku sampaikan bisa mendatangkan pahala atau tidak. Nah, maka kebaikan yang mana yang akan dihasilkan dari perkataan yang batil yang seperti ini yang diucapkan tanpa memikirkan dari akibat yang akan ditimbulkan. Ini masuk semuanya di dalam qila wa qal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surat Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ada suatu ucapan pun, suatu lafaz pun, satu kata, satu lafaz yang keluar dari ucapan manusia itu melainkan padanya pasti ada raqibun atid, malaikat yang mencatat. Nah, tidak ada yang tidak dicatat, semuanya pasti dicatat. Ucapan yang jelek akan dicatat dengan kejelekan, dan kebalikannya ucapan yang baik akan dicatat dengan kebaikan. Ayat tubu ahaduhum alhasanati wal akhar sayyiat, maksudnya adalah di antara dua malaikat tersebut, salah satu dari keduanya mencatat ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung manfaat dan kebaikan. Ini catat sama malaikat yang satunya, wal akhar as-sayyi'at, dan malaikat satunya tugasnya mencatat perkataan-perkataan yang jelek, ucapan-ucapan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Ini juga tercatat, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Wa min jumlati dzalikal kalamit thayyib wal kalamul batil al fasid, maka termasuk dari itu semua lafaz-lafaz yang dicatat oleh malaikat adalah perkataan-perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, naam, juga amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat. Wal kalamul batilul fasid, dan sebaliknya perkataan yang batil yang mengandung mafsadat, mengandung kerusakan dari ghibah, namimah, adu domba dan yang selainnya, ini juga dicatat oleh malaikat raqibun atid. Fal kalamut thayyibu fi shahifatil hasanat wal kalamul batil wal fasid fi shahifatis sayyiat, maka perkataan-perkataan yang baik itu akan ada di dalam catatan amalan-amalan kebaikan, dan perkataan-perkataan yang batil dan rusak itu ada di dalam shahifatis sayyiat, catatan amalan-amalan kejelekan. Jadi masing-masing hamba, masing-masing kita semua punya 62 pencatat amalan, 2 buku catatan amalan, amalan kebaikan masuk di dalam buku amal catatan tersebut, dan amalan kejelekan, ucapan kejelekan juga akan ditulis di dalam buku catatan tersebut. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu lafaz pun yang terucap melainkan pasti itu akan dicatat. Demikian pula wa fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu ta'ala min jumlatin minal awamir wal manhiyat. Qala lahu wa qad akhadha bi lisani nafsihi kuffa 'alaika hadha. Dan pula apa yang terdapat di dalam wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mewasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal dengan beberapa perkara yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan. Mu'adz minta penjelasan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Maka dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awamir, apa saja yang diperintahkan di dalam syariat Islam, dan juga larangan-larangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan setelah penjelasan itu semua, qala lahu wa qad akhadha bi lisani nafsihi Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Mu'adz dalam keadaan beliau sedang memegang lidah beliau sendiri. Nabi memegang lidahnya kemudian berkata kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza, jagalah olehmu ini, lidah ini, lisanmu ini harus betul-betul dijaga." Qala Mu'adz, maka Mu'adz ketika itu bertanya, "Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, atau ya Nabi Allah dalam riwayat yang lain, apakah kita semua akan diazab, akan dihukum dengan sebab apa-apa yang telah kita ucapkan? Ketika itu Mu'adz bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau untuk menjaga lisan. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Sakilat ka ummuk ya Mu'adz, ibumu kehilangan wahai Mu'adz." Ucapan yang biasa diucapkan oleh mereka orang-orang Arab yang menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada perkara yang bisa menyebabkan manusia itu tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, malaikat itu semua disebabkan hasaidu alsinatihim, kesalahan dari lidah-lidah atau ucapan-ucapan lisan mereka. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahayanya lisan ketika tidak dijaga itu bisa menjerumuskan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Sebabnya apa? Lisan. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan perkara-perkara besar, ibadah-ibadah yang agung dari salat, puasa, sedekah, demikian pula salat malam, itu semua adalah ibadah-ibadah yang agung yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Tapi semua ibadah tersebut harus betul-betul dijaga, di antaranya adalah dengan menjaga lisannya supaya tidak menghapuskan amalan kebaikannya dan bisa terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di akhir wasiat tersebut, wasiat beliau kepada Mu'adz untuk menjaga apa? Lisan, untuk menjaga ucapan dan perbuatan. Qala ay falatatil lisani bil kalamil batil alladhi yadurru wa la yanfa. Ay maksud dari tidaklah ada yang menyebabkan manusia itu tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah atau hidung-hidung mereka, melainkan karena sebab falata tilisan bil kalamil batil, ketergelincirannya lisan mengucapkan perkataan-perkataan yang batil yang mengandung kemadharatan dan tidak mengandung kemanfaatan. Karena lisannya tidak dijaga, dia umbar ke sana kemari sehingga apa? Mudah keluar kesalahan, mudah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Mungkin sebagiannya dia sadari atau sebagainya tidak dia sadari, sebagainya dia naam tidak tahu, tapi itu semua sudah terlanjur dia ucapkan dan telah dicatat oleh malaikat dan bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Bilal Ibnu Harits Al-Muzani radhiyallahu ta'ala, yang mana ini adalah hadis yang hasanun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah, itu bisa jadi dia mengucapkan suatu perkataan, suatu ucapan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, yang mana dia tidak mengira, tidak menyangka bahwasannya ucapan tersebut sampai pada suatu keadaan, sampai pada suatu kondisi yang mana yaktubullahu lahu biha ridwanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya dengan sebab ucapan yang baik tadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat kelak. Naam, terkadang demikian seseorang yang baik tentunya dia mengucapkan suatu kalimat, suatu perkataan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak mengira Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan untuk dirinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala baginya sampai pada hari kiamat. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Dan sungguhnya ada seseorang yang lain yang dia mengatakan, mengucapkan dengan lisannya dari perkataan-perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, yang dia juga tidak mengira, tidak menyangka ternyata nam ucapan tersebut telah sampai pada suatu kondisi, suatu keadaan yang mana Allah taala telah menulis baginya dengan sebab ucapan yang jelek tadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala baginya sampai pada hari kiamat kelak. Dia tidak sadar, tidak mengira ternyata ucapannya tadi mengandung kemurkaan Allah taala, ditulis sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak wal iyadzu billah. Maka ini harus betul-betul berhati-hati di dalam menjaga lisan, di dalam memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Naam, kapan dia harus berpikir sebelum berucap? Kapan dia harus naam berpikir sebelum dia melontarkan suatu perkataan? Apakah perkataannya ini mengandung keridhaan Allah taala? Apakah ini perkataan yang baik sehingga bisa diucapkan, atau sebaliknya ini adalah perkataan yang jelek sehingga harus dia tahan sehingga dia tidak akan mendapatkan kemadharatan dari ucapan tersebut. Kemudian kata beliau, wa idza kana al-amru kadzalika ma alimtum ayyuhal muslimun fainnal khaira kullal khaira fi istimalil lisan fima khuliqa lahu min dzikrillah azza wa jal ala ikhtilafi anwa'iz dzikri min qira'atil qur'anil karim wa tasbihin wa tahmid wa tahlilin wa takbirin lillahil karimir rahman. Maka apabila keadaannya demikian sebagaimana yang telah kalian ketahui wahai kaum muslimin, maka sungguhnya kebaikan di atas kebaikan itu adalah menggunakan lisan di dalam perkara-perkara yang memang diciptakan untuknya. Allah menciptakan kita itu ada apanya? Ada tujuannya. Menciptakan kita untuk beribadah kepadanya semata. Menciptakan tangan, menciptakan kaki untuk kita, menciptakan mata, hidung, telinga dan seterusnya, lisan, semuanya itu ada tujuannya, ya, adalah untuk kebaikan. Maka lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, tujuannya adalah untuk zikrullahi azza wajal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk zikir. Apa di antara bentuk macam zikir? Baik itu qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, tasbih, mengucapkan subhanallah, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kalimatut tahlil, la ilaha illallah, takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, wa ma yalhaqu bidzalika minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nashril ilmi wa badlin nasaih. Dan yang dimasukkan dengan perkara itu semua diikutkan enam dengan bentuk zikir, masuk di dalamnya pula amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memerintahkan kebaikan kepada saudara kita, juga melarang kejelekan enam kepada saudara kita. Ini masuk di dalam zikir. Nasyrul ilm, menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini masuk di dalam zikir. Wabatlun nasaih, dan juga menyampaikan nasihat. Qala wa bijani bidzalika wujubi kafil lisan wa hifdzihi amma yadurru wa la yanfa. Dan tentunya di samping itu semua, kita juga wajib untuk menjaga lisan. Nah, selain kita arahkan lisan kita untuk perkara-perkara yang baik, mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga untuk dijaga dan ditahan dari perkara-perkara yang mengandung kemadharatan dan tidak memberikan kemanfaatan. Waffaqanallahu wa iyyakum liqabuli nasihatin nasihin wal amali biha ibtigha'a maradatillah wa raja'a thawabi wa khasyyata iqabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kepada kalian untuk menerima nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat dan mengamalkan nasihat tersebut dalam rangka apa? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka takut akan iqabnya dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang pertama, perkara yang pertama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua dan ketiga insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.